Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa muslimin ikhwani fid din hafidhani wa hafidhakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai penyebutan dan penjelasan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, di mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita semuanya terkait dengan kaifiyah atau tata cara dalam tayamum, yang kesimpulannya dalam praktek tayamum atau sifat tata cara tayamum adalah yang pertama adalah meniatkan di dalam hatinya bahwasanya dia akan melakukan tayamum sebagai pengganti dari wudu ataupun mandi junub. Setelah itu dia membaca basmalah. Setelah dia membaca basmalah, kemudian dia memukulkan, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke media-media yang kita perkirakan terdapat debu padanya. Kemudian setelah itu kedua telapak tangan tadi apakah dikibaskan atau kita tiup. Setelah itu barulah kita mengusap dengan kedua telapak tangan tadi yang menempel padanya debu-debu, kita gunakan untuk mengusap wajah. Kemudian setelah itu mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan tangan. Nah, dan kita telah jelaskan bahwasannya dalam hal ini yang afdol adalah mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Meskipun di sana ada mazhab para ulama yang berpendapat bahwasannya diperbolehkan dan disyariatkan mendahulukan kedua tangan dari wajah. Namun sebagaimana yang telah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya yang afdal dalam hal ini adalah mendahulukan wajah daripada kedua tangan, disebabkan karena urutan tersebutlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, maka insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketiga pada bab tayamum atau hadis nomor urut ke-38 dari awal kitab. Maka kita baca qala al-muallifu al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu asy-syafa'ah wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dalam sahihnya pada bab tayammum. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam bab al-masajid wa mawadhi'is shalah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan, aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala 5 kekhususan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Aku diberi 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birobi masirata syahri. Aku diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang dirasakan oleh musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sholat dan sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, sehingga laki-laki manapun dari umatku yang telah datang padanya waktu salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat. Yang ketiga, wa uhilat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan oleh seorang pun sebelumku. Yang keempat, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syafa'ah, diberikan syafa'at. Dan nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan syafa'at, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah, dan nabi sebelum Nabi Muhammad dia diutus untuk kaumnya secara khusus. Adapun aku, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Ini makna atau arti dari hadis yang ketiga pada bab tayammum ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi, karena hadis ini telah diriwayatkan oleh 2 imam, yaitu al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. sehingga hadis ini adalah hadis muttafaq ala sihhati, hadis yang telah disepakati kesahihannya. Adapun hadis ini bersumber dari seorang sahabah yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis Jabir bin Abdullah, sahabah Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang masyhur. Masyhur Jabir bin Abdullah, salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah salah satu dari keunggulan atau keutamaan beliau, beliau termasuk di antara sahabat yang ikut serta dalam baiat Aqabah yang dihadiri oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan dalam salah satu kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, pada peperangan-peperangan beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dua peperangan yang tidak dihadiri, tidak diikuti oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Disebabkan karena saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma status beliau masih bujang, dan ayah beliau yang bernama Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu, beliau melarang anaknya yaitu Jabir bin Abdullah untuk mengikuti perang, namun beliau diperintahkan untuk tinggal di rumah untuk menjaga keluarganya. Sehingga yang hadir pada saat itu pada perang Badar dan perang Uhud adalah ayahnya, yaitu Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Adapun Jabir bin Abdullah dilarang oleh ayahnya. Beliau diperintahkan untuk menjaga, mengurusi keluarganya di rumah. Namun pada saat peperangan Uhud, yang perang ini pun tidak dihadiri oleh Jabir bin Abdullah karena beliau masih dilarang oleh ayahnya, maka terbunuhlah pada peperangan ini, pada perang ini, ayah Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Beliau ayahnya terbunuh pada perang Uhud. Sehingga saat setelah perang Uhud ini, setelah ayahnya meninggal, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pun menikah. Beliau menikah dengan wanita janda. Bukan berarti beliau itu tidak mampu menikahi wanita yang masih gadis, namun beliau menikahi wanita yang statusnya janda disebabkan karena ada misi tertentu yang beliau inginkan. Apa misinya? Tujuannya adalah agar istri beliau yang statusnya sebagai janda ini, yang mungkin pengalaman dalam mengurusi suatu keluarga lebih berpengalaman daripada wanita yang masih gadis, dinikahi oleh Jabir bin Abdullah agar beliau lebih leluasa mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau sudah tidak lagi memikirkan saudari-saudarinya, karena Jabir bin Abdullah masih memiliki beberapa saudara perempuan. Nah, sehingga ketika beliau berperang hendak mengikuti peperangan bersama Nabi, beliau sudah tidak lagi memikirkan keluarga beliau, saudari-saudarinya di rumah. Kenapa? Karena sudah ada istri beliau yang sudah berpengalaman dalam mengurusi keluarga. Nah, jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau menikah dengan seorang wanita janda bukan hanya karena beliau tidak mampu, karena ada tujuan yang agung. Ya. Karena ada tujuan yang agung. Kalau kita maunya apa? Maunya gadis saja terus. Enggak mengingat rambut, enggak mengingat jenggot, enggak mengingat umur. Ketika berbicara menikah maunya cari yang gadis. Nah. Ini ketahuan kalau di rumahnya mungkin enggak ada cermin ini. Iya. Usia tua rambut sudah tua tapi keinginan selalu muda. Apalagi tujuannya hanya apa? Tidak ada tujuan lain, hanya sekedar ya menikah ibadah. Tapi kalau kita menoleh Jabir bin Abdullah, beliau merelakan menikah dengan seorang janda bukan karena beliau tidak mampu atau bukan karena beliau tidak berhasrat dengan wanita, tapi memiliki tujuan lain. Yaitu apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan dalam ibadah. Ya bukan berarti di sini apa? Nikahnya berarti harus janda terus. Lah enggak. Nah, yang bagus adalah menikah dengan gadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Watula'ibuha watula'ibuka. Engkau menikah dengan gadis, engkau akan bisa yakni bersenda gurau dengan dia dan dia pun bersenda gurau dengan. Nah, namun hal tersebut tidak diamalkan oleh Jabir bin Abdullah bukan berarti beliau melawan atau menentang anjuran. Namun beliau memiliki tujuan yang lebih baik dan lebih utama menurut beliau, yaitu apa? Beliau tidak tersibukkan dengan ngurus keluarga disebabkan sudah ada istrinya yang memiliki pengalaman dalam mengurus keluarga. Sehingga oleh sebab itu ketika Jabir bin Abdullah sudah menikah dengan janda ini, dengan istrinya yang statusnya, yang beliau menikahi yang berstatus sebagai janda, setelah itu beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Yang sebelum beliau menikah masih hidup ayahnya, beliau sudah berupaya, bertekad untuk mengikuti peperangan demi peperangan. Namun karena beliau dilarang oleh ayahnya dan diminta agar untuk menjaga keluarganya yang di rumah, akhirnya beliau pun tidak menghadiri. Padahal peperangan yang beliau inginkan, peperangan-peperangan yang mulia, perang Badar dan perang Uhud, pertempuran yang besar. Perang Badar memiliki keutamaan yang besar, perang Uhud juga demikian. Namun beliau tertinggal bukan karena beliau tidak mau, karena arahan dari sang ayah untuk menjaga keluarganya. Sehingga beliau pun pintar dan cerdas memikirkan, wah nanti kalau ayah sudah meninggal, beliau masih meninggalkan saudara-saudara perempuan bagi saya. Kalau tidak ada yang mengurusi, wah bisa-bisa saya tidak bisa ikut perang lagi nanti. Bahasanya demikian. Kalau kita kan biasa sebaliknya, ya kan? Biasa kita sebaliknya. Tapi kalau Jabir bin Abdullah, yang beliau prioritaskan adalah ibadah-ibadah, sehingga segala sesuatu yang memungkinkan untuk menghalangi ibadah yang beliau cita-citakan, maka beliau tepis. Seperti pada saat ayah beliau meninggal, masih meninggalkan saudara-saudara perempuan. Wah, kalau saya tidak mencari akal, mencari cara, bisa-bisa saya nanti tidak bisa mengikuti peperangan setelah ini. Karena apa? Ada tanggung jawab mengurusi keluarga. Mengurus, menjaga di rumah. Akhirnya beliau pun mencari cara, yaitu dengan cara apa? Menikahi wanita yang janda yang sudah berpengalaman dalam mengurus keluarga. Setelah menikah, istrinya suruh ngurus saudari-saudarinya atau mengurus anaknya di rumah, beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sama sekali tidak pernah tertinggal dari peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau adalah salah satu sahabat yang paling giat dan paling rajin di dalam mendirikan majelis-majelis ini. Makanya beliau dikisahkan sampai beliau memiliki tempat halaqah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ beliau selalu menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada murid-murid beliau tentang hukum-hukum dan ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Nah, oleh sebab itulah, karena giatnya dan semangatnya beliau dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, maka beliau pun termasuk di antara salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, di samping Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, beliau meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Nah, ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari sejarah yang terkait dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nah, Kita kembali di dalam hadis. Sahabah yang mulia Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan u'titu khamsan, aku diberikan 5 kekhususan. 5 kekhususan yang 5 perkara ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Minal anbiya nabi. Adapun definisi dari nabi itu sendiri telah dijelaskan oleh para ulama, termasuk adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau mendefinisikan nabi yaitu man auhallahu ilaihi minal basyari bisyari'ah. Nabi itu adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada dia. Seseorang dari kalangan manusia yang Allah wahyukan kepada dia tentang syariat ini, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia diwahyukan, diajarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka status dia sebagai nabi. Sebagai nabi. Adapun tatkala nabi tersebut kemudian diperintahkan agar syariat tersebut disampaikan kepada yang lainnya, maka statusnya nabi tersebut sebagai nabi, dia bertambah lagi menjadi rasul. Nah, jadi nabi dan rasul ini berbeda. Kalau nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul itu pasti nabi. Kenapa? Kalau nabi itu hanya mendapatkan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke yang lainnya. Dia mendapatkan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke yang lainnya. Adapun rasul, itu dia mendapatkan wahyu dari Allah, lalu kemudian diperintahkan agar wahyu tentang syariat tersebut disampaikan kepada yang lainnya. Sehingga nabi itu nabi itu belum tentu rasul, tapi rasul itu pasti nabi. Rasul itu pasti nabi. Nah, dan adapun terkait masalah nabi ini, maka yang menjadi penutup para nabi adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam artian, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Oleh sebab itu, apabila didapati mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpinya atau melalui apanya, maka kemudian dia mengklaim dirinya itu sebagai nabi, maka ini merupakan klaim yang kita pastikan sebagai klaim yang dusta. Nah, klaim yang dusta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rantai nabi, ditutup oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga tidak ada lagi wahyu yang diturunkan, tidak ada lagi yakni penyampaian syariat melalui malaikat Jibril ataupun secara langsung oleh Allah kepada manusia setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi kalau yang mengklaim sebagai nabi itu dari seorang wanita. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengutus seorang nabi, seorang rasul, melainkan dia itu dari jenis dari seorang laki-laki. Makanya tidak ada nabi itu seorang wanita. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul, melainkan dia itu dari kalangan kaum laki-laki. Nah, kita kembali bahwasanya 5 khasais, 5 kekhususan yang akan diberikan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan kekhususan untuk beliau dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang lima perkara ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun dari nabi sebelum Nabi Muhammad atau mungkin bahkan kaumnya. Namun khusus untuk Nabi Muhammad dan umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekhususan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah menolong aku atas musuh-musuhku. Birru'bi bil khauf, dengan rasa takut. Masirata syahrin, sejauh sebulan perjalanan. Maksudnya apa? Bahwasannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bertempur dengan pasukan orang-orang musyrikin, meskipun jarak Rasulullah, pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang musyrikin ini jaraknya sejauh sebulan perjalanan, belum bertemu, belum bertatap muka dan belum berperang, masih jarak mereka jauh sebulan perjalanan jaraknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan pada diri-diri pasukan kaum musyrikin rasa takut. Belum berjumpa, belum berhadapan, belum bertatap muka, orang-orang musyrikin sudah merasakan takut. Mentalnya sudah down. Mereka sudah, yakni dalam kalbu mereka sudah muncul apa? Bimbang, maju mundur, berani lawan enggak, karena takut. Nah, ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara peperangan, dari peperangan-peperangan kaum muslimin bersama orang-orang kafir, ada yang disebut dengan perang Dzatus Salasin, perang berantai. Perang berantai ini kenapa dinamakan perang berantai? Disebabkan saat itu orang-orang musyrikin yang hendak menghadapi pasukan kaum muslimin untuk mengantisipasi dan untuk mencekal agar mereka tidak kabur dari pertempuran, maka masing-masing mereka mengikat kakinya dengan rantai, disambung ke teman-temannya. Disambung semua. Kenapa? Biar tidak ada yang lari dari pertempuran. Kenapa mereka sampai demikian? Karena memang sudah takut duluan. Belum terjadi pertempuran, belum bertatap muka, hati mereka sudah takut. Akhirnya mereka apa? Mengikat kaki-kaki mereka dengan rantai agar mereka tidak kabur, melarikan diri dari pertempuran. Nah, sehingga dikatakan perang itu perang Dzatus Salasin. Nah, perang yang memiliki rantai-rantai. Nah, dan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, umat-umat terdahulu ini mereka sangat berani sekali terhadap nabi-nabi mereka. Nah, yang paling lancang dan paling berani itu adalah dari umat kaum Bani Israel. Nah, dari sekian kaum yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala utus rasul pada mereka itu adalah Bani Israel. Inna bani Israila tasassafihimul anbiya kullama halaka nabiyyun aw rasul arsalahu Allah rasul. Kaum yang paling ditumpuk unduh oleh seorang rasul itu dari kalangan Bani Israil. Sehingga apabila terbunuh seorang rasul di Bani Israil, maka Allah utus lagi. Sehingga kaum yang paling banyak diutus rasul itu dari kalangan Bani Israel. Karena mereka memang dikenal dari zaman dahulu kejam, keji dan berani terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sekarang ini pun demikian sifat mereka. Nah, sangat kejam, keji, licik, dan mereka tidak sungkan-sungkan dalam permasalahan agama. Nah, mereka berani membunuh nabi, mereka berani membunuh rasulnya. Tidak sekali dua kali, sering Nabi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk Bani Israel itu banyak dari kalangan mereka yang terbunuh, dibunuh oleh Bani Israel. Nah, sehingga ini menunjukkan apa? Kaum-kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari musuh-musuh para nabi sebelumnya, mereka itu betul-betul berani dan lancang kepada nabi-nabi mereka. Adapun kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sudah diberikan rasa takut sebelum mereka berjumpa, sebelum mereka bertempur. Meskipun antara dua pasukan ini jaraknya itu sebulan perjalanan. Nah, namun pasukan orang-orang musyrikin ini sudah di, ya ini hati mereka sudah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut ketika hendak menghadapi pasukan kaum muslimin. Nah, ini yang pertama, kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Yang kedua adalah, dan ini yang menjadi syahid inti dari pembahasan kita terkait dengan bab tayamum. Yang kedua adalah, Allah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat bersuci, sehingga laki-laki manapun dari umatku yang tiba padanya waktu sholat, falyusalli, maka hendaklah dia mengerjakan sholat. Sehingga ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk nabi dan umatnya perihal masalah tanah atau bumi ini. Yang pertama, bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai masjidan. Masjidan itu bisa maknanya adalah makanan li sujud, tempat untuk sujud atau tempat untuk mengerjakan sholat. Sehingga tatkala dimanapun dia berada, apakah di tengah lautan, di tengah hutan, di tengah padang pasir yang jauh dari pemukiman, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk mendatangi tempat ibadah, kemudian tiba waktu sholat, falyusalli, maka hendaklah dia mengerjakan sholat. Nah. Atau mungkin yang kedua dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada umat ini perihal terkait dengan masalah bumi, yaitu tanah ini bisa Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan sebagai alat untuk bersuci, yaitu bab masalah apa? Tayamum. Sehingga tatkala ada seseorang yang mungkin di tengah padang pasir yang dia tidak mendapati air, kemudian tiba waktu sholat, maka dia boleh menjadikan tanah itu sebagai alat dia untuk bersuci, lalu kemudian dia mengerjakan sholat di tempat dia berada. Tidak perlu lagi dia harus mencari mana masjid, mana tempat ibadahnya kaum muslimin, tidak perlu. Kalau mungkin memungkinkan bagi dia mendapati dan untuk mendatangi, maka itu yang wajib. Nah, dia mendatangi tempat ibadah tersebut untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Namun kalau tidak ada, sedangkan dia di tengah padang pasir atau di tengah hutan yang mungkin tidak ada air, kalau hutan tidak mungkin ya, kemungkinan pasti ada air, tapi kalau di tengah padang pasir yang gersang, hanya ada tanaman-tanaman yang memang hidup di tengah padang pasir, datang waktu sholat, apa yang mesti dia lakukan? Kalau dia mendapati air, maka dia berwudu. Namun kalau dia tidak mendapati air, maka dia bertayamum, sehingga dia tidak menunda-nunda sholat yang akan dia kerjakan. Oh, nanti aja ketika saya sudah sampai kampung. Nah, padahal kalau dia mungkin mau melanjutkan perjalanan ini sampai meninggalkan beberapa sholat seandainya. Nah, beberapa sholat. Beda halnya kalau mungkin duhur, oh asar, kita jamak takhir atau mungkin jamak takdim atau gimana. Nah, beda babnya. Namun kalau seandainya dia mengharapkan air yang sampai pada keluar waktunya, sampai keluar waktu beberapa sholat seandainya, sedangkan dia tidak mendapati air, maka dia harus beralih ke tayamum. Nah, tidak boleh berasal, tidak ada air. Nah, tidak ada alat untuk bersuci. Maka kekhususan bagi umat kita adalah bumi ini, tanah ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk bersuci, yaitu tayamum, untuk menggantikan wudu atau menggantikan mandi junub bagi orang yang sedang berhadas besar. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan fa ayyuma rajulin. Nah, jangan sampai ini disalahpahami nanti. Fa ayyuma rajulin, kalau kita artikan maka laki-laki manapun. Nah, disebutkan di sini Rasulullah dengan ungkapan laki-laki. Jangan disalahpahami, oh berarti amalan ini atau syariat ini yang ditetapkan oleh Nabi ini hanya khusus bagi kaum laki-laki. Maka jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Al-hukmu laisa bi khususil lafzi, hikmahnya atau hukumnya itu bukan hanya sekedar mengikuti lafadznya yang khusus, tapi mengikuti hukumnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara umum. Nah, di sini Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa di sini disebutkan dengan bentuk dicontohkan dengan kaum laki-laki, li syarafihi wal mar'atu mithlu, disebabkan karena kemuliaan atau keutamaan laki-laki di atas wanita, meskipun dalam hal ini wanita juga memiliki atau mengikuti hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk laki-laki. Sehingga jangan disalahpahami, oh di sini disebutkan laki-laki, berarti kalau perempuan gimana? Maka jawabannya perempuan juga ikut. Perempuan juga ikut dalam hukum permasalahan ini. Sehingga mungkin ketika seorang wanita di tengah padang pasir, nah, datang waktu sholat sehingga dia tidak mendapatkan air, maka dia sholat dimanapun dia berada dan dia bertayamum dengan tanah, yang dengan tata cara yang telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Nah. Baik, lanjut ke kekhususan yang ketiga. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku, yakni untuk Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ghanaim, harta-harta rampasan perang, ghanimah. Walam tuhalla li ahadin qabli, yang ghanimah ini tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Nah, ghanimah yaitu harta rampasan perang. Ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dengan peperangan yang syar'i, yang peperangan yang syar'i, maka mungkin di situ pasukan kampungnya orang-orang kafir dikuasai, yang akhirnya mereka pun meninggalkan kampung-kampung mereka dengan meninggalkan rumah dan harta benda mereka di kampung mereka. Nah, kalau pada umat-umat sebelum Nabi, mereka tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang. Namun kalau bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harta rampasan perang tadi itu halal. Meskipun dalam hal ini ada pembahasan pembagian-pembagian yang telah ditetapkan dalam syariat. Namun kalau umat terdahulu, mereka tidak boleh memakan sedikit pun dari harta rampasan perang. Nah, adapun perihal mengumpulkan harta rampasan perang, maka ini merupakan perkara yang memang sudah yakni diamalkan, dilakukan oleh umat-umat, meskipun umat terdahulu mereka mengumpulkan harta rampasan perang. Namun untuk mengambil menjadi hak milik dari harta rampasan perang tersebut, maka itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau umat-umat terdahulu, harta rampasan perang itu hanya dikumpulkan, hanya dikumpulkan, lalu kemudian mereka menunggu adanya utusan api dari langit yang kemudian melahap harta rampasan perang tadi, ghanimah tadi, menjadi hangus. Nah, seperti kisah yang masyhur, ya kan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan, menceritakan ada salah seorang nabi pada nabi-nabi sebelum beliau. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan nabi ini yang dimaksud oleh nabi adalah nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nah, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dengan pasukannya ke tanah Filistin, nah, maka beliau pun memberikan keringanan ada tiga golongan yang boleh tidak mengikuti perang. Salah satunya adalah laki-laki yang baru menikah, yang masih mengharapkan bersenang-senang dengan istrinya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang atau laki-laki yang sedang membangun rumah. Sedang membangun rumah yang rumahnya belum terpasang atap. Belum terpasang atap. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang telah membeli atau mengembala kambing dalam keadaan hamil dan dia menunggu kambing tersebut akan melahirkan. Nah, tiga golongan ini Nabi Yusha bin Nun membolehkan bagi dia untuk tidak ikut serta dalam peperangan ke Filistin kalau tidak salah. Akhirnya Nabi Yusha pun berperang dengan pasukannya. Selesai, Nabi Yusha bin Nun pun mendapatkan kemenangan. Akhirnya mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah yang banyak. Ghanimah yang banyak. Akhirnya dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya, sudah dikumpulkan. Tapi tidak ada api yang datang. Api yang Allah Subhanahu wa taala, sambaran api dari atas yang Allah Subhanahu wa taala utus itu apabila betul-betul ghanimah tersebut telah terkumpul semuanya. Sehingga kalau seandainya ada pihak oknum tertentu yang menyembunyikan sedikit pun, maka Allah tidak akan mengutus api tersebut. Menunjukkan apa? Memang harta ghanimah pada umat dahulu diharamkan untuk dimiliki oleh orang-orang mereka, diharamkan. Sedikit apapun yang disembunyikan oleh oknum tertentu pada saat itu, maka Allah tidak akan mengirimkan api. Sebagai petunjuk pemberitahuan kepada Nabi Yusha bin Nun alaihi salam bahwasanya di antara mereka ada yang hulul, menyembunyikan harta rampasan perang. Nah, akhirnya mereka pun diperintahkan untuk apa? Menyerahkan tangan mereka. Di antara mereka yang apa namanya? Mau menyerahkan itu tidak bisa mengangkat tangannya, yang kemudian di situ dia membuktikan kalau orang ini yang menyembunyikan harta rampasan perang, dan akhirnya terbukti. Akhirnya semuanya terkumpul, harta rampasan perang semuanya terkumpul dan tidak ada yang tersembunyikan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus sambaran api yang melahap dan membakar seluruh tumpukan harta rampasan perang pada saat itu. Mereka tidak boleh sedikit pun, sepeser pun bahasa kita, tidak boleh menyembunyikan, mengambil untuk dia. Nah, sehingga harus semua dikumpulkan dan akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat-umat terdahulu. Adapun zaman Nabi atau untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika beliau diutus sebagai rasul menyampaikan syariat Islam, maka beliau diberikan kekhususan terkait dengan ghanimah harta rampasan perang, mereka halal untuk memakannya. Dengan pembagian-pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Al-muhim secara umum Nabi Muhammad dan umatnya halal untuk mendapatkan memakan harta rampasan perang tersebut. Tapi ingat, harta rampasan perang ya dalam perang yang syar'i ya. Nah, bukan peperangan-peperangan yang tidak sesuai syariat. Nah, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Nah, ketika mereka menteror rumah tertentu dari menurut dia orang kafir, dibunuh lalu kemudian hartanya diambil. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan apa? Boleh mencuri, mengkorupsi harta pemerintah itu sebagai ghanimah. Kenapa? Karena pemerintahnya saat ini kafir. Hartanya orang kafir itu namanya ghanimah. Nah, na'udzubillah. Ini kesesatan demi kesesatan yang diajarkan. Sehingga dalam hal ini ghanimah yang halal bagi kaum muslimin adalah ghanimah harta rampasan perang dalam peperangan yang syar'i sesuai dengan Al-Qur'an dan bimbingan syariat Islam.